Anh được cái này. Được cái này, sao lý xin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan Inna wa akhwatuha. Inna dan juga saudari-saudarinya ini menasabkan isim dan merafakkan khabar. Dan sudah kita ambil inna. Inna dan juga anna. Ini maknanya sama, yaitu untuk takkid, untuk menguatkan. Dan juga sudah disebutkan perbedaan antara inna dan anna. Bahwasanya inna ini bisa terletak di awal kalam. Berbeda dengan anna, dia tidak bisa ditaruh di permulaan. Dan juga di sana ada beberapa dhawabit atau kriteria kapan dia itu dibaca inna dan kapan dia itu dibaca anna. Ini nanti insya Allah akan diambil pada pelajaran strata berikutnya, tentang kapan dibaca inna, kapan dibaca anna. Ini ada kriterianya, ada ciri-cirinya, dan juga ada tempatnya sendiri-sendiri. Yang jelas, kalau anna dibaca anna, ini ketika bisa ditakwil masdar. Karena an atau anna dan isimnya dan khobarnya ini nanti bisa ditakwil dengan masdar. Adapun inna enggak bisa. Itu perbedaan inna dengan anna. Inna dengan an, dengan isim dan khobarnya tidak bisa ditakwil dengan masdar, alias dia memang jumlah. Adapun anna, maka anna dan isimnya dan khobarnya yang itu merupakan jumlah, ini bisa ditakwil, bisa diganti dengan masdar yang merupakan mufrad. Masdar itu mufrad. Kalau anna dan isim dan khobarnya ini jumlah. Jadi ketika nanti dia bisa ditakwil dengan masdar, maka itu bacanya anna. Kalau tidak bisa ditakwil dengan masdar, maka bacanya inna. Oleh karena itu, kapan wajib dibaca inna? ketika tidak bisa ditakwil masdar. Dan kapan dibaca anna, kapan wajib di fathah anna, ketika wajib ditakwil masdar. Dan kalau boleh, boleh ditakwil masdar dan boleh tidak, maka boleh dibaca anna, boleh dibaca inna. Itu ringkasan dari perincian kapan dibaca inna dan kapan dibaca anna. Itu kuncinya, kalau bisa ditakwil dengan masdar, maka dibaca anna. Kalau boleh ditakwil masdar, maka boleh anna, boleh inna. Itu dibaca inna pada 12 tempat dan dibaca anna pada 11 tempat. Kuncinya kembali kepada satu tadi, bisa ditakwil masdar atau enggak. Seperti di sini contoh inna syirka la zulmun azimun, inna syirka la zulmun azimun. Ini harus dibaca inna. Kenapa? Karena dia tidak bisa ditakwil masdar. Karena kalau ditakwil masdar, maka nanti butuh khabar, karena anna itu kedudukannya sebagai mubtada. Sedangkan kalau ditakwil jadi masdar, nanti butuh khabar baru. Yang jelas itu nanti insya Allah pada strata berikutnya. Yang untuk sementara ini cukup tahu bahwasanya inna dan anna itu menasabkan isim dan merofakkan khabar. Tayyib, qala syarih wafaqahullahu ta'ala, ats-tsalitsu, yang ketiga dari saudarinya inna, lakinna bitasydidin nun, yaitu nunnya ditasydid untuk membedakan dengan lakin, karena di sana ada lakin, ada lakinna. Artinya sama, kalau lakinna itu artinya akan tetapi, karena dia masuk kepada jumlah. Kalau lakin itu dia bisa masuk pada jumlah, bisa masuk pada mufrad. Kalau masuk pada mufrad, maka dia menjadi huruf atof, artinya tapi. Zaid tidak berdiri tapi duduk. Itu. Tapi kalau lakinna ini harus masuk pada jumlah. Maka diartikan akan tetapi Zaid tidak berdiri, akan tetapi Zaid itu duduk. Nah gitu. Jadi untuk memudahkan, kalau lakinna diartikan akan tetapi, sedangkan lakin diartikan tapi. Beda itu. Tapi sama akan tetapi itu beda. Walaupun tujuan atau artinya sama, yaitu untuk membatalkan atau untuk memberikan hukum yang berbeda dari hukum sebelumnya. Nanti ada beberapa perbedaan juga, ada beberapa kriteria lakin dan juga lakinna, apa saja perbedaannya, itu nanti bisa dipelajari insya Allah di strata berikutnya. Atsalitsu lakinna bitasydidin nun, dengan nun yang ditasydid lakinna. Wa maknaha al-istidraku, dan maknanya lakinna adalah istidrak, yaitu untuk mengganti. Istidrak itu artinya mengganti dan membatalkan yang sebelumnya, itu namanya istidrak. Untuk menyusul, istidrak itu menyusul. Adroka itu mendapati, adroka mendapati. Kalau istadroka meminta untuk dapat, godak, mengejar, itu nama istidrok. Mengejar dan mengganti yang luput, itu namanya istidrok. Karena itu ada kitab hadis namanya Al-Mustadrok, itu adalah untuk menyusul yang luput dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, punyanya Al-Imam Al-Hakim, Al-Mustadrak. Jadi istidrak artinya adalah mengganti atau menyusul. Apa makna istidrak? Wa huwa itba'ul kalami binafyi ma yutawahhamu tsubutuhu au isbati ma yutawahhamu nafyuhu. Makna istidrak adalah mengiringi suatu pembicaraan atau mengikutkan kepada suatu kalimat dengan meniadakan apa-apa yang dikira tetap atau menetapkan apa-apa yang dikira tiada. Paham? Diperhatikan ini ucapan ini seperti ini jelimet, butuh pemahaman ekstra. Itba'ul kalam yaitu mengikutkan kepada sebuah kalimat, diikuti atau diikutkan atau disertai, menyertakan. Itba'ul kalam artinya menyertakan atau mengikutkan atau mengiringkan dengan sesuatu yang meniadakan apa-apa yang dikira tetap. Jadi sebuah kalimat, ada sebuah kalimat, dia itu membuat opini atau seakan-akan ada sebuah ketetapan. Maka seakan-akan ada sebuah ketetapan tadi dibatalkan, dinafikan. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Atau ada sebuah kalimat yang mengisyaratkan atau menggiring seakan-akan dia itu tidak ada. Maka kemudian dibatalkan opini tersebut dan ditetapkan, itu namanya istidrak, membatalkan atau menyusul. Apa yang dikira enggak ada diadakan dan apa yang dikira ada ditiadakan, gitu loh. Itu namanya istidrak. Tapi ya itu, tapi itu tujuannya untuk membatalkan yang setelahnya atau membatalkan dugaan dari kalimat sebelumnya dan menetapkan hukum baru. Contohnya, fal awal, maka yang pertama yaitu yang nafyi ma yutawahhamu tsubutuhu. Fal awal ini balik kepada nafyi ma yutawahhamu tsubutuhu, meniadakan apa-apa yang dikira tetap. Kaqaulika, seperti ucapanmu, qaman nasu lakinna zaidan jalisun. Telah berdiri manusia. Nah, dari ucapan telah berdiri manusia ini ada dugaan bahwasanya Zaid juga ikut karena Zaid termasuk manusia. Mafhum? Dari ucapan qaman nasu, telah berdiri manusia, itu ada opini atau ada dugaan bahwasanya Zaid juga ikut berdiri karena Zaid juga masuk dalam ucapan manusia. Kemudian dibatalkan dugaan tersebut. Akan tetapi Zaid enggak ikut berdiri. Zaid duduk gitu. Maka berdirinya Zaid itu diduga. Berdirinya Zaid itu yutawaham wukuhu. Dikira terjadi karena Zaid juga termasuk manusia. Seandainya kalau enggak ada lakinna ini, ya Zaid dikira berdiri juga. Tapi fungsinya lakinna ini untuk membatalkan dugaan tersebut. Untuk membatalkan dugaan tersebut, yaitu dugaan tetapnya berdirinya Zaid. Sehingga ini namanya ditiadakan, binafyi ma yutawahhamu tsubutu. Berarti subutnya, tetapnya berdirinya Zaid ini manfiyun, tertiadakan. Paham di sini? Itu makna istidrak. Ya, kalau kita sebenarnya kalau enggak perlu dijelaskan seperti ini, yang namanya penggunaan kalimat tetapi, kata tapi dan kata tetapi dia sudah paham. Tapi kalau dijelaskan seperti ini, sebagian orang malah justru enggak paham. Maka harus difahami seperti ini. Jadi binafyi ma yutawahhamu tsubutuhu, itba'ul kalam, mengikutkan kepada suatu kalam. Mana kalam di sini? Qaman nasu. Kalam di sini adalah qaman nasu karena qaman nasu itu kalam. Sudah ada musnad dan musnad ilaih. Ini diikuti, kalam ini diiringi atau disertakan kepadanya nafi, penafian, peniadaan apa-apa yang dikira tetap. Di sini dalam ucapan qoman nasu yang dikira tetap itu apa? Ikut sertanya Zaid dalam berdiri. Itu yang dikira tetap. Yang dikira tetap adalah berdirinya Zaid atau ikut sertanya Zaid dalam kegiatan berdiri. Ini ditiadakan, ini dinafikan pakai lakinna. Manusia semuanya berdiri. Akan tetapi Zaid sendiri yang duduk. Akan tetapi Zaid itu duduk, dia enggak ikut berdiri dari hukum manusia tadi. Karena kalau enggak ada seperti enggak ada lakinna, maka Zaid juga dikira berdiri. Karena dia masuk dalam kategori manusia. Misalnya hadara at-tullabu. Kalau contoh qoman nasu ini terlalu masa manusia semuanya berdiri. Kalau hadara at-tullabu, telah hadir para murid. Lakinna Zaidan ghaibun, akan tetapi Zaid tidak hadir alias ghaib. Nah gitu. Jadi kalau ucapan hadara at-tullabu, telah hadir para murid seluruhnya, ini dikira Zaid juga ikut hadir. Dikira tetap hadirnya Zaid, dikira tetap. Maka dibatalkan dan ditiadakan pakai lakinna. Pokoknya lakinna itu untuk menetapkan hukum yang berbeda dari sebelumnya. Dari dugaan sebelumnya, dari kandungan sebelumnya, walaupun tidak semua hukum sebelumnya dibatalkan. Yang dibatalkan cuma sebagian kandungannya saja. Itu. Faqauluka qaman nasu, maka ucapanmu qaman nasu, telah berdiri manusia, yutawahhamu minhu qiyamu Zaidin ma'ahum. Yutawaham, waham itu adalah dugaan. Ucapan qaman nasu bisa diduga darinya juga Zaid juga ikut berdiri bersama mereka, karena Zaid termasuk dari manusia. Li'annahu minhum, karena Zaid itu termasuk dari manusia. Kalau ada orang ngomong manusia telah berdiri, berarti seakan-akan Zaid juga ikut berdiri. Fanafaita ma tuhima tubutuhu, maka engkau nafikan apa-apa yang dikira tetap wahwal qiyam, yaitu berdiri, berdirinya Zaid, ikut sertaan Zaid dalam berdiri itu terduga dari ucapan qaman nasu, maka engkau nafikan dengan lakinna biqaulika lakinna Zaidan jalisun. Ini fungsinya lakinna. Maka lakinna itu harus membatalkan sedikit dari sebelumnya. Kalau enggak membatalkan sama sekali enggak boleh. Seperti lam yahduri at-tullabu. Lakinna Zaidan lam yahdur. Enggak bisa. Para murid tidak hadir, akan tetapi Zaid tidak hadir. Lu enggak bisa. Podho wae. Ucapan sebelumnya juga sama, enggak hadir. Lakinnanya juga menetapkan atau meniadakan, enggak hadir. Enggak boleh seperti ini. Lakinna itu harus membatalkan sedikit atau sebagian dari hukum yang sebelumnya. Namanya tapi, namanya saja tetapi. Tetapi itu membatalkan. Dia itu bagus, dia itu masya Allah. Tapi, waduh, ada kalau sudah ada tapinya, batal kabeh. Gitu loh. Jadi tapi itu sendiri untuk membatalkan. Entah itu membatalkan banyak, membatalkan sedikit, pokoknya ngurangi. Tapi itu mengurangi. Dia itu masya Allah gini. Tapi, nah ini kalau sudah ada tapi, buyar sudah. Tapinya itu yang merusak seluruhnya. Maka enggak boleh yang namanya menggunakan kata tapi pada kata yang tidak batal. Dan seperti tadi. Saya enggak hadir. tapi saya enggak datang, enggak benar seperti itu, sama. Maka yang namanya menggunakan kata tapi itu harus membatalkan sebagian hukum sebelumnya. Watsani, sekarang contoh yang kedua, yaitu kembali kepada isbatu ma yutawahhamu nafyuh, atau sebaliknya, tadi kan meniadakan apa-apa yang dikira tetap. Sekarang sebaliknya, menetapkan apa-apa yang dikira tiada. Menetapkan apa-apa yang dikira tiada. Watsani kaqaulika, yang kedua seperti ucapanmu, Zaidun jahilun lakinnahu sholihun. Zaid itu bodoh, tapi dia itu soleh. Fakauluka, maka ucapanmu, Zaidun jahilun yutawahamu minhu nafyu as-salahi anhu. Ucapan Zaid itu bodoh, seakan-akan itu adalah celaan. Oh, namanya bodoh, itu adalah celaan. Tapi, nah, untungnya, jadi gini. Lakinna itu bisa diartikan sayangnya. Itu kalau memang sebelumnya itu adalah pujian. Kalau sebelumnya itu celaan, maka diartikan untungnya. Itu namanya aja membatalkan. Paham? Kalau sebelumnya itu adalah pujian, maka ditapikan, maka artinya sayangnya. Zaid itu, apa namanya, Zaid itu pinter, sayangnya dia itu jahat. Nah, itu sayangnya. Lakinnahu dolimun. Zaidun alimun, lakinnahu dolimun. Kalau sebelumnya itu adalah celaan, maka diartikan apa? Untung? Untungnya. Seperti di sini, Zaid itu bodoh. Untungnya, tetapi dia itu adalah soleh. Membatalkan hukum sebelumnya, sebagian hukum sebelumnya. Faqauluka Zaidun jahilun, maka ucapanmu Zaid itu bodoh. Yutawahamu minhu nafyu sholahi anhu. Diduga dengan ucapan tersebut, dia itu tidak soleh. Karena li'annal ghaliba alal juhali adamus sholah. Karena rata-rata orang-orang yang bodoh, dia enggak baik. Bagaimana bisa baik wong bodoh? Bagaimana tahu perkara takwa? Bagaimana tahu ini halal, ini haram, wong dia itu bodoh? Li'annal ghaliba, karena rata-rata kebanyakannya alal juhal, yang paling banyak atas orang-orang bodoh itu adalah adamus sholah, mereka enggak baik. Namanya bodoh, enggak baik, ya pasti melakukan kesalahan, akan terjatuh di dalam kesesatan. Fa'uzbita atau fa'asbatta, fa'asbatta matuhima nafyuhu, maka engkau tetapkan apa-apa yang dikira tiada tadi. Wahuwa as-sholah, yaitu kesolihannya. Kalau kamu bilang cuma Zaidun jahilun, seakan-akan enggak ada baiknya sama sekali. Yo jahil, yo enggak soleh, yo macam-macam namanya jahil. Jadi kalau cuma kamu katakan Zaidun jahilun, seakan-akan enggak ada baiknya, enggak ada sholahnya. Maka kamu batalkan dugaan tersebut dengan kamu tetapkan untungnya atau tetapi dia itu soleh. Biqaulika lakinnahu sholihun, yaitu dengan ucapanmu, akan tetapi Zaid itu soleh. Mas ya bodoh tapi soleh. Nah gitu loh. Mas walaupun bodoh tapi soleh. Ini fungsi dari lakinna, yaitu istidrak, untuk menyusul. Seandainya kamu bilang Zaidun jahilun toh, nanti enggak ada kebaikannya sama sekali. Tapi kamu susul, enggak deng, tapi dia itu baik. Nah, ini kan untuk nyusul. Untuk menyusul, untuk istidrak. Istidraka, meminta untuk ketemu, mengejar. Istidrak itu untuk mengejar. Karena seandainya kamu bilang Zaidun jahilun saja, maka akan terhilangkan semua seluruh kebaikan dari dia. Maka kamu kejar dengan ucapan lakinnahu. Enggak deng, tapi dia itu bagus. Nah gitu. Demikian juga tadi, qoman nasu. Kalau seandainya enggak kamu istidrak, kalau enggak seandainya kamu kejar, maka dugaan tersebut akan tetap semuanya. Semua orang seakan-akan berdiri. Enggak deng, tapi Zaid duduk. Nah gitu loh. Mahum? Itu namanya istidrak untuk nyusul, untuk mengejar pada apa-apa yang ditetapkan atau pada apa-apa yang mungkin tertiadakan dari ucapan sebelumnya. Tapi bohong. Tapi jelek. Tapi nah gitu. Itu namanya istidrak. Tapi pembohong. Tapi dia itu enggak bagus. Nah itu namanya tapi, alias untuk menyusul atau istidrak, mengejar supaya ucapan tersebut tidak difahami, tidak terduga kandungannya semuanya. Itu fungsi dari lakinna. Maka lakinna di sini pada contoh-contoh tersebut dia menasabkan isim dan merofakkan khobar lakinnahu atau lakinna zaidan qaimun atau jalisun. Itu qala fa lakinna harfu istidrakin wa nasbin. Maka lakinna adalah huruf istidrak. Apa tadi istidrak? Yaitu untuk mengejar atau menyusul sebuah ucapan supaya tidak difahami kandungannya secara keseluruhan, dibatalkan sedikit atau sebagiannya. Wa kullun min zaidan wal ha'i ismuha. Masing-masing dari zaidan pada contoh pertama dan ha lakinnahu pada contoh yang kedua, ismuha adalah isimnya. Wa kullun min jalisun wa sholihun khabaruha. Masing-masing dari jalisun pada contoh yang pertama dan sholihun pada contoh yang kedua adalah khabarnya. Wa ulima mimma taqaddama anna lakinna la budda an yataqaddamaha kalamun. Perhatikan. Dan diketahui dari apa-apa yang terdahulu bahwasannya lakinna itu harus didahului oleh kalam sebelumnya. Karena tujuannya untuk ngejar. Ya, kalau sebelumnya gak ada apa-apa, tiba-tiba lakinna zaidan qaimun. Apa yang kamu batalkan? Apa yang ditapikan itu apa? Gak ada. Maka yang namanya tapi itu ada harus ada ucapan sebelumnya. Harus ada ucapan sebelumnya. Tidak boleh dia ucapannya hanya lakinna saja, enggak boleh, karena pasti harus ada yang diistidrak, ada mustadrak dan ada yang mustadrik. Itu. Mafhum tentang lakinna? Qala ar-rabi'u yang keempat, ka'anna. Bi fathil hamzati wa tasydidin nun, ka'anna dengan hamzah yang fathah. Ka'anna wa tasydidin nun. Karena nanti ada yang nunnya itu mukhaffafah masuk kepada jumlah. Wa makna at-tasybihu, maknanya ka'anna adalah tasbih, penyerupaan. Ka'anna itu artinya seakan-akan atau seperti. Dia bedanya dengan ka saja. Kalau ka itu masuk kepada mufrad anta kalqomar. Engkau seperti bulan. Anta kal asad, kamu seperti singa. Kalau ka'anna maka dia masuk kepada jumlah. Karena ka'anna itu nawasih, masuk kepada mubtada dan khobar. Itu bedanya. Wa maknaha tasbih, maknanya adalah penyerupaan. Seperti. Ay tasbihu ismiha bi khobariha, yaitu menyerupakan isimnya dengan khobarnya. Bukan menyerupakan khobar dengan isim lainnya. Jadi nanti ada musyabbahun bihi. Ini lain hukumnya. Ada yang diserupakan dan ada yang diserupai. Ada yang diserupakan dan ada yang diserupai. Musyabbahun ini artinya yang di serupakan musyabbahun bihi, artinya yang diserupai. Ini kalau dalam ilmu balaghah namanya bab tasybih. Maka ada tiga rukunnya, musyabbah, musyabbah bihi, dan adawatu tasybih, alat untuk menyerupakan. Jadi yang benar menyerupakan isim dengan khobarnya. Berarti mana yang musyabbah? Ayo, menyerupakan isim dengan khobarnya, menyamakan isim dengan khobarnya. Mana musyabbah? Mana musyabbah bi? Nahwu ka'anna Zaidan asadun. Contohnya seakan-akan Zaid itu adalah singa. Mana yang diserupakan? Zaidun. Yang diserupai adalah singa. Maka ka'anna adalah litashbih, dan yang diserupakan adalah isimnya, yaitu Zaidan, diserupakan dengan al-musyabbah bihi, yaitu asadun, singa, yang diserupai. Harus dipahami itu, mana yang diserupakan, mana yang diserupai. Jangan jangan di sini salah kalau yang diserupakan adalah singanya seperti Zaid, salah. Karena enggak harus. Yang diserupakan sama yang diserupai itu enggak harus sama persis. Enggak bisa dibalik. Ingat ya, al-musyabbah dengan musyabbah bihi enggak bisa dibalik. Antara musyabbah dengan musyabbah bi itu enggak bisa dibalik. Jadi enggak bisa ka'anna asadan zaidun. Enggak bisa. Singa itu seperti Zaid. Enggak bisa. Dalam sebagian kasus enggak bisa, enggak semuanya bisa dibalik antara musyabbah dengan musyabbah bihi. Maka di sini perlu dijelaskan ai tasybihu ismiha bi khabariha, enggak boleh dibalik, enggak boleh tasybihu khabariha bismiha. Karena derajatnya itu lebih tinggi musyabbah bihi, itu kaidah. Musyabbah dengan musyabbah bihi derajatnya lebih tinggi musyabbah bihi, lebih tinggi yang diserupai. Seperti amalan duduk setelah salat subuh sampai terbit syuruk, sampai matahari agak meninggi kemudian sholat, ini seperti pahalanya seperti haji atau seperti umroh. Maka enggak bisa disamakan persis antara yang diserupakan dengan yang diserupai. Yang diserupakan di situ adalah duduk setelah subuh, yang diserupai adalah haji atau umroh. Maka pada zatnya yang diserupai itu tetap lebih tinggi. Pokoknya kalau ada yang diserupakan, maka yang diserupai itu lebih tinggi. Maka di sini ka'anna Zaidan asadun, yang diserupai yaitu singa, lebih tinggi derajatnya daripada Zaid dalam penyerupaan ini. Yaitu dari sisi keberanian. Karena orang kalau diserupakan dengan singa itu adalah pasti dari sisi keberaniannya. Tidak mungkin dari sisi bentuk badannya atau dari sisi kakinya jalan gaya berjalannya, enggak mungkin. Nah, ini namanya mencela malah. Kamu ini seperti singa. Dari sisi apa? Dari sisi keberanian, bukan dari sisi cara berjalan. Ah, ini ngenyek malahan. Mahfum? Terus paham seperti itu. Tadi apa kaidahnya? Musyabbah bihi, yang diserupai lebih tinggi daripada yang diserupakan. Kalau tadi dalam masalah sholat subuh, setelah sholat subuh tadi yang diserupakan adalah dalam masalah pahala, maka pahala yang asli itu tetap lebih tinggi. Bagaimanapun juga yang namanya yang asli sama yang kopian, yang diserupakan, yang jiplaan, yang replika, yang reproan, tetap lebih tinggi yang asli gitu loh. Maka seperti ini, ka'anna Zaidan asadun, penyerupaannya adalah dari sisi keberanian, maka tetap derajat singa itu lebih tinggi daripada Zaid dari sisi tasbih keberaniannya. Nyambi belajar balaghah sedikit gitu. Karena Zaidan asadun, Zaid itu seperti Asad. Faka'anna harfu tashbihin wa nasbin. Maka ka'anna adalah huruf tashbih, huruf untuk menyerupakan, dan dia juga huruf nasab. Wa zaidan ismuha, dan zaid adalah isimnya. Wa asadun khabaruha. Wal ma'na anna zaidan yushbihul asada fi syuja'ah. Maknanya adalah zaid itu menyerupai singa dalam keberanian. Karena itulah pujian. Kalau menyerupai dalam badan atau dalam cara berjalan atau dalam yang lain, ini malah celaan. Qala wa mithaluha min at-tanzil, dan contoh dari Al-Qur'an adalah qauluhu jalla fi ulah. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala jalla yang maha agung, fi ulahu, di dalam ketinggiannya. Qauluhu jalla fi ulahu, bacanya gitu. Adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung di dalam ketinggiannya. Fi ulahu mutalik dengan jalla. Kannahunnal yaqut wal marjan. Seakan-akan para bidadari-bidadari itu seperti al-yakut, permata merah. Wal marjan, sama permata juga yang terbaik diserupakan. Kannahunnal yaqut. Seakan-akan para bidadari-bidadari itu seperti permata yaqut. Fisofa, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu dalam sisi kejernihan dan kebeningan. Wal marjan, dalam masalah putihnya mereka. Nah, seperti ini, apakah berlian dan permata itu lebih tinggi daripada bidadari? Nah, ini nanti ini ada tujuan lain, yaitu pendekatan pemahaman kepada seorang hamba. Yang tentu dalam masalah ini bidadari tentu lebih mahal, tentu lebih berharga daripada perhiasan dunia, daripada permata dunia. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah pendekatan pemahaman kepada seorang hamba, di mana seorang hamba itu jelas lebih mengetahui, jelas lebih hafal kepada permata, karena dia belum pernah melihat bidadari. Cuma di sini Allah Subhanahu wa taala memantik hasrat para hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh dan untuk menjadi penduduk surga, karena nanti di surga akan ada bidadari-bidadari yang mereka itu jelita dan bening seperti permata merah dan seperti marjan. Di sini tidak harus kemudian permata itu lebih bagus daripada bidadari, enggak. Karena di sini tujuannya bukan hanya bagus-bagusan. Tujuan di sini, ucapan di sini adalah untuk mendekatkan pemahaman. Untuk mendekatkan pemahaman, dan jelas permata, yakut dan marjan ini lebih dikenal oleh manusia daripada bidadari. Oh, mereka belum pernah lihat bidadari. Paham? Itu wallah alam seperti itu. Tujuan di sini bukan kok bagus-bagusan. Tujuan di sini adalah mendekatkan pemahaman. Gimana manusia caranya biar bisa paham? Oh, mereka enggak pernah lihat bidadari. Caranya Allah Subhanahu wa taala kasih pendekatan pemahaman dengan apa-apa yang mereka pernah lihat di dunia. Yaitu dari barang-barang yang indah. Batu-batu mulia, permata merah itu masuk batu mulia, logam mulia. Itu tadi ka'anna. Maka di sini ka'anna hunna, isimnya ka'anna adalah domir hunna, dan al-yakut sebagai khobarnya. Ka'anna hunna al-yakutu wal marjan. Ini dalam surat Ar-Rahman yang mengkisahkan tentang empat tingkatan surga. Jadi ada dua surga untuk kelas tertinggi, dan ada dua surga untuk kelas di bawahnya. Isi-isinya pun beda. Barang siapa yang ingin memahami surat Ar-Rahman ini, Masya Allah, bagus sekali isinya. Di situ akan diperlihatkan bagaimana tingkatan surga bagi tingkatan para hamba Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan, ini yang tertinggi. Kemudian nanti di bawahnya ada wa min dunihi ma jannatan. Itu kelas bidadarinya juga beda itu. Disitulah termasuk keindahan lafaz-lafaz Al-Qur'an, di mana pada kelas nomor 1 di surga bidadarinya itu adalah qasiratu tarfi. Mereka membatasi pandangan mereka. Ini saya sebutkan karena ini berfaedah kepada para ummahat. Perhatikan. Para bidadari surga yang kelas 1 isinya adalah bidadari-bidadari yang mereka itu membatasi pandangan. Adapun di surga kelas 2 di bawahnya, antum bisa lihat bidadarinya adalah maksuratun fil khiyam, dibatasi. Sedangkan kelas wanita jelas, wanita yang mau membatasi pandangannya karena hasrat dan kemauan sendiri, kemauannya sendiri, ini tentu lebih berkelas daripada wanita yang dipaksa atau dibatasi oleh orang tuanya. Paham? Nah, sebagaimana di surga juga para bidadari itu juga beda kelas. Sebagaimana wanita di dunia juga, yang wanita itu salihah dengan dirinya sendiri, memang membatasi pandangannya, tidak jelalatan matanya karena kemauan dan karena ketakwaan dia sendiri, itu jauh lebih berkelas daripada wanita yang hanya dibatasi oleh mungkin keluarganya, oleh ibunya atau oleh bapaknya. Ini sebagai nasihat bagi para ummahat, kalau mau menjadi wanita yang berkelas, itu tadi qasiratut tarf. Tarf artinya mata. Qasiratut tarf, ini yang paling berkelas. Di bawahnya maksurat, walaupun mereka sama-sama bagus, wanita yang mau bertakwa dengan dirinya sendiri dan wanita yang mau diatur, itu sama-sama bagus, tapi beda kelas. Ini berkaitan dengan ayat ini, ka'annahunnal yaqut wal marjan. Antara surga kelas 1 dengan surga di bawahnya, isinya pun beda, dedaunannya pun beda, air-airnya pun beda. Ini bisa dihayati dalam surat Ar-Rahman. Satunya ainani tajriyan, ini lebih tinggi daripada ainani naddakhatan. Subhanallah. Firman Allah Subhanahu wa taala sangatlah hebat. Qala al-khamis, yang kelima, laita. Wa ma'naha at-tamanni, laita artinya adalah tamanni, berangan-angan. Untuk berangan-angan. Wa huwa talabul mustahili aw ma fihi usrun, yaitu meminta atau berharap sesuatu yang mustahil atau yang sulit, apa-apa yang di dalamnya ada kesulitan. Ini namanya tamanni. Fal awal wa huwal aksar, maka yang pertama yaitu yang mustahil, dan inilah yang paling banyak untuk angan-angan. Angan-angan itu seringnya adalah untuk sesuatu yang mustahil. Nahwu qawli asy-syekh al-kabiri, yaitu ucapannya seorang tua yang renta, yang sudah tua. Asy-syekh ini orang tua, al-kabir sudah renta. Laita syababa aidun, andai saja masa muda itu kembali. Maka laita ini untuk berangan-angan, andai saja masa muda itu kembali. Aslinya jumlah mutada khobar asyababu aidun, masa muda itu akan kembali, secara susunan kalimat seperti itu. Kemudian kemasukan laita, laita syababa aidun, andai saja masa muda itu kembali. Dan ini mustahil, gak mungkin bisa. Wasani, dan yang kedua adalah untuk yang sulit. Nahwu laita zaidan alimun, andai saja zaid itu, dia adalah seorang alim. Mungkin karena diambil dari mana kesulitannya, mungkin diambil karena mungkin zaid mungkin nakal, atau mungkin dia sudah gak mampu lagi. Nah itu dikatakan sulit. Yang jelas contoh yang kedua ini enggak mutlak, butuh korinah, butuh pendukung biar dikatakan sulit. Kalau yang tadi kan andai saja masa tua masa muda itu kembali, ini sudah jelas mustahil. Kalau zaid itu menjadi pinter, ini enggak ada korinah sulit. Kecuali memang kalau ada korinah-korinah yang lain yang menunjukkan zaid itu sulit jadi orang pinter. Falaita harfu tamannin, maka laita adalah huruf tamanni, huruf untuk berangan-angan, wa nasbin dan huruf untuk menasabkan. Wa kullun minasyababa wa zaidan ismuha, wa kullun min aidun wa alimun khabaruha. Wa mithaluha minat tanzil, dan contoh laita dari Al-Qur'an, tanzil dari Al-Qur'an. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Itu bisa dilihat i'rabnya di catatan kaki nomor 2. Ya laitani, kok bisa ya masuk kepada laita? Itu ya-nya itu munat memanggil sesuatu yang mahdzuf. Duhai aduhai duhai, seandainya aku adalah menjadi segenggam tanah. Itu ngartikannya. Maka ya itu memanggil sesuatu. Duhai, terserah siapa saja. Di sini ditakdirkan ya qaumi atau ya haulai, wahai mereka. Karena ini adalah ucapan orang kafir nanti di akhirat. Ketika mereka tahu akan mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala untuk selama-lamanya, mereka berandai-andai dan mereka berangan-angan, seandainya mereka cuma jadi segenggam tanah. Karena takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya itu adalah manggil kepada sesuatu, bebas. Duhai, aduhai, seandainya aku. Maka ya di situ manggil sesuatu, entah itu di depannya, pokoknya semua yang di depannya. Laitani, laita, ini huruf nasab. Kemudian ni, nunnya nun wiqayah, ya-nya sebagai ya mutakallim, sebagai isim, isimnya laita. Dan nun wiqayah itu bukan hanya masuk kepada fi'il, bahkan kepada huruf juga bisa. Seperti di sini, laita itu huruf. Kemudian dia masuk kepada ya mutakallim supaya enggak ya laiti. Maka akan merusak huruf. Ya laiti enggak bisa. Maka harus pakai nun. Nun wiqayah ya laitani. Mana khabarnya? Khabarnya adalah berbentuk jumlah, yaitu kuntu. Kuntu ini kana. Saudaranya kana. Yaitu apa? Dalam bab nawasih kana. Kuntu. Taknya sebagai isimnya kana, turaba sebagai khobar kana, dan kana beserta isim dan khobarnya menjadi khobarnya laita. Ini namanya khobar apa? Jumlah. Jumlah ismi atau fi'liyah? Ayo. Jumlah? Fi'liyah. Jumlah kana dan isim dan khobarnya namanya jumlah fi'liyah. Qala sadisu yang keenam, la'alla. Semoga. Wa maknaha at-taraji. Maknanya adalah taraji, berharap. Awit tawakku, atau menduga. Nah ini la'alla ini bukan hanya untuk berharap, tapi menduga. Tapi juga bisa untuk menduga, tawakku, menduga. Bedanya apa? Fattaraji, berharap, huwa talabul amril mahbub. Dia adalah menginginkan perkara yang dicintai. Wala yakunu illa fil mumkin, dan dia enggak bisa kecuali pada perkara yang masih memungkinkan. Kalau pada perkara yang sulit atau pada perkara yang mustahil pakai laita. Kalau perkara mustahil enggak boleh pakai la'alla, enggak bisa. La'alla itu untuk harapan, sedangkan mustahil sudah enggak ada harapan lagi. Nahwu la'alla Zaidan qadimun, semoga saja Zaid itu datang. Wa tawakku, dan untuk menduga, huwa tarakkubu al-amri al-makruhi, yaitu tarakkub mengawasi atau menduga perkara yang enggak disukai. Jadi jangan dikatakan ini sebagai taraji, karena ini bukan perkara yang dicintai. Harapan itu adalah perkara-perkara yang diinginkan. Kalau perkara-perkara yang enggak di ya kalau perkara-perkara yang dikhawatirkan bukan harapan namanya. Ini namanya menduga. Ai intidharuki, yaitu menunggu atau mengawasi atau memantau terjadinya perkara tersebut. Nahwu la'alla Muhammadan halikun. Nampaknya Muhammad akan segera binasa. Ya ini perlu dilihat, kalau yang mengucapkan ini adalah orang yang suka kehancurannya Muhammad, ya namanya taroji. Paham? Dilihat keadaannya, kalau yang mengucapkan ini adalah orang yang memang senang dengan kehancurannya Muhammad, maka namanya taroji. Tapi kan ini Syekh membawa kepada makna kita itu baik semua. Masa ada yang ingin Muhammad itu hancur? Maka dikatakan kalau seperti ini bukan taroji, ini namanya tawakkuk, menduga. Maka jangan diartikan semoga. La'alla Muhammad dan halikun jangan diartikan semoga. Tapi diartikan kayaknya sebentar lagi Muhammad akan hancur, akan binasa. Itu menduga namanya. Fala'alla fil mithalil awal harfu tarojin wa nasbin. Maka la'alla pada contoh yang pertama, la'alla zaidan qadimun adalah huruf untuk berharap dan huruf nasab, karena menasabkan isim. Wa zaidan ismuha, sedangkan zaid adalah isimnya, wa qadimun khobaruha. Wa la'alla fil mithalil tsani, dan la'alla pada contoh yang kedua adalah huruf tawakkuk, huruf untuk menduga atau menunggu. Wa nasab dan huruf nasab, wa Muhammad dan ismuha, wa halikun khobaruha. Wa mithaluha min al-Qur'anil azim qauluhu jalla dzikruhu, dan contoh dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la'allaka bakhi'un nafsaka. Nampaknya kamu bersedih atau kamu itu menyiksa dirimu karena mereka enggak beriman. La'allaka bakhi'un nafsaka. Itu. Maka di sini ini adalah tawakkuk, bukan harapan ya. La'alla di sini adalah untuk yang tawakkuk. Karena enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasulullah dirinya itu menjadi sedih, itu kemudian disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak. Tapi di sini adalah uslub bahasa Arab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wahai Muhammad, nampaknya kok jiwamu itu sedih ketika mereka enggak beriman ya." Bukan berarti Allah itu enggak tahu, kok Allah kok bilang nampaknya. Bukan berarti seperti itu. Ini namanya uslub. Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Arab ini sebaik mungkin dan sedekat mungkin dengan pemahaman orang Arab. Seperti ini bagus sekali artinya, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, nampaknya jiwamu bersedih, nampaknya engkau membuat sedih jiwamu. An la yakunu mu'minin, gara-gara mereka enggak beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang sangat kasih sayang kepada umatnya, beliau juga sedih, beliau juga sayang kalau umatnya itu enggak beriman. Rasulullah juga kesedihan. Rasulullah juga sedih kalau umatnya itu membangkang dan enggak beriman. Itu. Jadi la'alla di sini maknanya adalah litawakkuk, bukan taroji, karena Allah Subhanahu wa taala keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat dirinya sedih itu bukan kok sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi perbedaannya yang taroji sama yang tawakkuk. Kalau taroji itu adalah perkara yang diharapkan, perkara yang disukai. Kalau tawakkuk itu adalah perkara yang enggak diharapkan. Maka mengartikan seperti ini, la'allaka bakhi'un nafsaka, nampaknya kamu membuat sedih. Fa'ilnya di sini bisa alla yakunu mu'min. Jadi keberadaan mereka enggak beriman nampaknya membuat kamu sedih gitu. Selesai kita dari inna dan saudari-saudarinya. Semoga tadi penjelasannya bisa difahami, demikian juga penjabaran secara luas tadi, semua itu tadi adalah faedah insyaallah. Jadi bisa dipahami dan dijadikan pendorong untuk memahami bahasa Arab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.